Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, Al-Famin, hadis ke-8 dalam bab manjuran untuk muhafadah ala sunnah wa adabiha. An-Jabir radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathali wa mathalukum, permisalanku dengan kalian, kama sali rajulin awqada naran, seperti permisalan seorang yang menyalakan api. Faja'ala al-janadibu wal-farasu yaqa'na fiha. Ketika orang tersebut menyalakan api, maka mulailah banyak al-janadi wal-farash, binatang-binatang yang kecil yang biasa hinggap berdatangan ketika ada api yang menyala, terusus tentunya di padang pasir, di tempat-tempat terbuka. Binatang-binatang itu kemudian mulai mendekati, hinggap ke api-api tersebut. Wahuwa yadhumuhunna anha, dalam keadaan orang ini berusaha untuk mengusir, menjauhkan binatang-binatang tadi dari api agar tidak mendekatinya, agar tidak terjatuh terkena api tersebut. Demikian juga permisalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidun bihujazikum aninat, aku terus berusaha memegang hujaz. Asal katanya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hujaz jamu hujazah, wahaya ma'khidul izar wassarawil, ya, tempat mengikatnya sarung atau sarawil. Ya, aku pegang tubuh-tubuh kalian, bagian tubuh kalian, agar tidak terjatuh ke dalam api neraka. Wa antum tafallatuna min yadi, tetapi kalian malah berusaha menepiskan, melepaskan tubuh kalian dari kedua tanganku. Min yadaya. Berkata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, arada Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadha mathal an yubayyina hadahu ma ummatihi alaihi salatu wassalam. Rasulullah ingin memberikan permisalan, penjelasan dengan permisalan ini, menjelaskan keadaan beliau bersama umatnya. Wadzakaran hadil hal kahalit rajulin bibariyatin, ya, beliau contohkan keadaan beliau dengan umatnya seperti seorang sedang di padang pasir, tanah yang lapang yang menyalakan api. Iya, maka mulailah binatang-binatang yang kecil berdatangan ingin hinggap masuk ke api tersebut, dan dia berusaha menjauhkannya. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidun bihujazikum, yakni kata beliau, liamna'akum min al-wuqu' fiha, aku berusaha memegang kalian agar tidak terjatuh ke dalam api. Walakinnakum tafallatuna min yadiyya. Maka di sini kata beliau rahimahullah wa ta'ala, dalil ala hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himayati ummatih minan nar. Dalam hadis ini menunjukkan semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sangat bersemangat menjaga umatnya dari api neraka. Iya, beliau memegang mereka, memegang kuat mereka supaya tidak terjatuh ke dalam api neraka. Sehingga kata beliau rahimahullahu ta'ala, falinsan yambagi lahu an yanqada li sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka seogianya seorang tunduk kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ma yadullu alal khair wa tika'a syar, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah menunjukkan kepada kebaikan dan menjaga umatnya dari kejelekan. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa min fawaidi hadal hadith, di antara faedah hadith ini, annahu yambagi lil insan bal yajibu an yattabi'a sunnata rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli amrin bi kulli ma amara bihi wa bi kulli ma nahaa anhu. Seogianya seseorang bahkan wajib bagi dia untuk mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua yang diperintahkannya dan semua yang dilarangnya. Senantiasa mengikuti dan wajib mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala wa yataqidu annahu al-imamul matbu', hendaknya dia yakini beliau Nabi Muhammad SAW adalah seorang imam yang harus diikutinya. Qala kata beliau rahimahullah, wa min fawaidi hadal hadith, di antara faedah hadith ini, bayanu idha bihaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi, ia menunjukkan besarnya hak Nabi Muhammad SAW atas umat ini. Wa annahu kana la ya'lu juhdan fi man'iha wa saddiha an kulli ma yadurruha fi diniha wa dunyaha. Nabi beliau sallallahu alaihi wasallam, di antara jasa beliau kepada umat ini sehingga sangat besar hak beliau atas umat ini. Iya, beliau sangat berusaha dengan sungguh-sungguh mencegah dari umat ini semua yang bermudarat bagi mereka. Mencegah, menghalangi dari umat ini semua yang akan bermudarat bagi agama dan dunia mereka. Sehingga ada satu faedah penting dari beliau rahimahullahu ta'ala untuk kita semua. Kata beliau rahimahullah, wa bina'an ala dhalik, kata beliau, fa'idha ra'aita nahan nabiyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in fa'lam annahu syarrun. Wala taqul hal huwa qaril karaha am lil aitwal li tahrim. Utruk manha annahu sawan kana li karaha aw li tahrim. Maka kata beliau rahimahullah, berdasarkan ini, berdasarkan apa yang sudah kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha menjauhkan dari umat ini apa yang memudaratkan mereka, maka kata beliau rahimahullah, jika engkau telah mengetahui, melihat, mengetahui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang dari sesuatu, maka fa'lam anna fi'lahu syar. Maka tahuilah apa yang dilarang Rasulullah SAW itu adalah satu kejelekan. Sehingga jangan kamu tanya apakah larangannya makruh atau larangannya haram. Utruk manahanhu, apa yang dilarang Rasulullah SAW tinggalkan. Sawun kadil karohah awli tahrim, apakah itu karohah atau makruh atau haram, tinggalkan. Iya, karena apa yang dilarang Rasulullah SAW itu syar. Demikian juga salangkap kata beliau rahimahullah, wa kadzalika idza amara bi syai'in fala taqul hal hadza wajib aw ghair wajib, is'al ma amara bihi fa huwa khairun lak. Demikian juga kalau kamu lihat, kamu mengetahui Allah Rasulullah memerintahkan sesuatu, jangan kamu tanyakan ini perintah wajib atau perintah sunnah, perintah wajib atau bukan wajib. If'al ma amara bihi, jika kamu tahu Rasulullah memerintahkan, maka lakukan, karena itu adalah kebaikan bagimu. In kana wajiban faqad abra'ta dhimmatak, kalau itu kewajib, maka dengan kamu lakukan, kamu telah lepas dari tanggung jawabmu, bebanmu. Wa hasalta al-ajr, kalau kamu mendapatkan pahala. Wa in kana mustahabban, dan kalau itu adalah mustahab bukan wajib, faqad hasalta al-ajr, ya maka engkau telah mendapatkan pahala. Wa kunta muttabi'an tamamal ittiba' li Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti engkau telah ittiba' dengan sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saat beliau kita melihat larangan tinggalkan, dan melihat mengada perintah berusaha untuk melakukannya semaksimal mungkin. Namallahu alam bisawab. Wassalamualaikum.